Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, surat Al-Baqarah ayat 91 dalam program Penyejuk Hati, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat 90 yang baru saja kita kaji kemarin, di mana Bani Israel itu tidak ingin risalah kenabian itu berpindah kepada saudaranya sendiri dari suku Arab. Mereka berkeinginan apabila risalah kenabian itu masih satu jalur dengan mereka, yaitu silsilah Nabi Ishak alaihissalam. Namun Allah telah berjanji kepada bapak mereka berdua, yaitu Ibrahim, lan yanalu ahdiz zalimin, janji kenabianku, janji kepemimpinan yang kuberikan kepadamu wahai Ibrahim, tidak akan aku berikan kepada orang-orang yang zalim. Jadi di situ ditemukan kaum Bani Israel itu telah menzalimi dirinya sendiri dengan dengki yang mereka lakukan, yang mereka simpan di dalam hati mereka terhadap suku Arab, menambah kezaliman mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Untuk itu kita sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbi ighfir ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan jangan jadikan di dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini juga masih menceritakan bagaimana kedengkian itu. Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan mereka telah memegang Taurat. Allah berkata, berimanlah kepada Al-Quran, ambillah itu secara utuh, dan tinggalkanlah Taurat. Mereka berkata dengan sangat lantang, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini merupakan pengakuan yang sebenarnya tidak layak sebagai pengikut setia kepada ajaran Nabi. Karena apa? Karena Allah menurunkan Nabi merupakan satu rentetan risalah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupanya dan semuanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, di mana ajaran-ajaran sebelumnya merupakan penyempurna, disempurnakan dengan ajaran kedatangan Nabi setelahnya. Maka apabila mereka benar-benar beriman kepada ajaran Taurat, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, coba tanyakan kepada mereka, benar enggak mereka itu yakin kepada Taurat, atau hanya sekedar alasan untuk tidak mengambil Al-Quran dengan mengatakan kami beriman kepada Taurat. Apa pertanyaan ini minta Allah untuk ditanyakan kepada mereka melalui lisan Nabi Muhammad? Kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah Muhammad kepada mereka Bani Israel, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Disebutkan sampai 1000 nabi mereka bunuh. Apakah ini keimanan yang diinginkan oleh suatu ajaran kitab suci? Tentu saja ini jauh panggang dari api. Iya, Ustaz Zainal, pada kesempatan ini menarik sekali kita kembali membicarakan tentang betapa orang-orang Yahudi ini mengingkari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap berlaku dengki terhadap orang-orang Arab. Nah, pertanyaannya Ustaz, berkaitan dengan apa yang kita lihat sekarang di Palestina dengan penjagalan, pembunuhan, pembantaian bisa dikatakan terhadap bangsa Palestina yang mereka itu adalah notabene-nya adalah orang Arab. Apakah ini juga merupakan cerminan dari kebencian orang-orang Israel terhadap bangsa Palestina yang mereka itu sebenarnya adalah orang Arab? Iya, sangat benar sekali. Memang rasa benci dan dengki terhadap sesama, sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, itu kan masih satu saudara itu. Iya. Keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Iya. Jadi sebenarnya ketika mereka membunuh suku Arab, berarti masih membunuh satu rumpun. Iya. Sama-sama satu suku, yaitu Nabi Ibrahim. Tetapi karena hati telah ghuluf, telah tertutup, sehingga tidak bisa lagi menerima kebaikan, bagaikan kopi, sudah pekat dia, tidak bisa lagi melihat, masuk pun gelasku apa, masuk pun kunci ke dalam sudah tidak kelihatan lagi. Jadi artinya apa? Sudah tidak ada lagi manfaat hidayah. Mereka sudah tidak bisa lagi melihat mana sebenarnya saudara yang harus dilindungi, mana sebenarnya musuh yang harus diperangi. Terbalik, musuh dilindungi, saudara diperangi. Nah, itu adalah suatu musibah yang sangat besar itu. Hewan saja mungkin tidak akan melakukan itu. Nah, inilah dia. Maka disebutkan, apa sebenarnya musuh kita itu? Common enemy. Nah, musuh bersama. Yusuf Kordoi mengatakan, sekalaulah sekiranya semua umat manusia menyatakan sepakat terhadap musuh bersama, yaitu setan, adu mubin, musuh yang nyata, maka tidak akan terjadi peperangan sebagaimana terjadi peperangan di Timur Tengah ini. Ya, ya, begini saya melihat Pak Ustaz, kekafiran mereka terhadap Al-Quran adalah merupakan keniscayaan dari kekerasan hati mereka dan terbiasanya mereka memutarbalikkan fakta dan bahkan engkar kepada Allah dan membunuh para nabi. Ini adalah merupakan sisi gelap dari perjalanan Bani Israel. Jadi kalau saya melihat ketika Allah mengatakan qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin, ini adalah ayat yang memberi berita kepada orang mukmin yang tidak pernah ada disebutkan oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab Tauratnya atau dalam sejarahnya. Mereka enggak pernah menyatakan kami telah membunuh si fulan sebagai nabi. Iya. Tapi ini merupakan berita yang tidak diketahui sebelumnya. Skandal ya. Iya, skandal yang diungkap oleh Al-Qur'an. Jadi saya melihat di sini ya, ketika Al-Qur'an ini diturunkan kepada nabi, mereka mencak-mencak sebenarnya itu. Ya, artinya tidak bisa duduk dengan tenang. Kenapa? Setiap saat ada saja berita yang baru yang diungkapkan oleh Al-Qur'an, membuka kedok dan kejahatan mereka. Nah, cuma sekarang umat Islam terpana dengan harta yang disediakan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kejahatan mereka tertutupi oleh janji-janji muluk harta yang mereka sediakan. Kalau dalam bahasa kita, ya Amerika dalam hal ini sebagai representasi kekuatan Yahudi di dunia, mereka menyediakan tongkat dan sekaligus menyediakan wortel. Bagi yang melawan kasih tongkat, bagi yang bersetuju kasih wortel sebagai hadiah. Iya, jadi Yahudi ini memegang informasi, sarana informasi, sehingga mereka bisa memutarbalikkan apa yang kata Ustaz Anaf sebutkan tadi. Seharusnya yang diekspos itu bagaimana kejahatan Yahudi membunuh para nabi, orang-orang yang mencintai kedamaian, terwujudnya etika di muka bumi ini. Tapi ternyata terbalik. Yang terblow up, yang mengemuka sekarang, orang Yahudi itu harus kita kasihani. Karena apa? Mereka habis dibantai oleh Nazi. Yeah. Bukan mereka yang membantai, tapi mereka lah yang dibantai oleh suku Nazi, Hitler gitu kan. Ini kan merupakan suatu pemutarbalikan fakta. Sehingga Iran mengatakan pernyataan bahwa Yahudi dibunuh pada masa Hitler adalah omong kosong. Sehingga orang Iran itu dipanggil untuk melihat bagaimana peristiwa itu. Mereka mencoba mengangkat itu setinggi-tinggginya, sehingga harus dibelas kasihani oleh masyarakat dunia. Sebenarnya mereka lah pembantai ulung dari dulu sampai sekarang. Dan saya melihat ya, kalau kita secara logika sehat saja berangkat dari ayat ini, ketika mereka mau menghabiskan bangsa Palestina, itu tidak punya alasan sama sekali. Karena iya, bangsa Palestina tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Mm-mm. Yang seharusnya mereka perangi saat ini orang Jerman. Iya, harusnya. Ya, seharusnya kan. Artinya kalau Anda merasa dihantam oleh Hitler dan Jerman lah pada masa itu, yeah, ya habiskanlah mereka sekarang. Ada dendam kesumat. Kalau dendam kesumat ya, itu ada. Nah, mereka tahu, mereka tidak akan bisa menghantam bangsa Jerman. Karena kekuatan senjatanya itu nomor 3 di dunia. Kalau ente mau perang, ayo perang, kata orang Jerman. Nah, ya gentle gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya perang itu tidak kita inginkan. Iya. Tapi Yahudi ini ternyata lewat ayat-ayat ini, namanya perang, menghancurkan, membunuh nabi, kekhianat, kezaliman, itu sudah makanan tiap hari bagi mereka. Maka kalau kita marah dan benci kepada Yahudi, dia punya alasan dan itu objektif. Seperti seseorang benci kepada penjahat. Apakah dia katakan, oh Anda sangat subjektif, kenapa? Dia penjahat, Anda benci. Kalau enggak ada benci. Karena penjahatnya itulah kita benci. Iya. Kejahatannya itulah kita benci. Akibatnya kita membenci orang-orang yang sesuai dan setuju dengan mereka. Gitu. Iya. Di sisi lain juga kita menemukan sangat cerdasnya Al-Quran berbicara kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan min qablu falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu, mengapa kamu membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya. Kata-kata sebelumnya ini menenteramkan umat Islam. Iya. Artinya apa? Artinya sejarah pembunuhan itu hanya bisa mereka lakukan dahulu kala. Betul, betul. Tetapi sekarang Allah menjaga Rasulnya. Tidak akan pernah bisa. Walaupun mereka berusaha untuk membunuhnya, bukan berarti mereka benarlah kalamullah ini, gak usah kita bunuh karena kita tidak berhasil. Tidak demikian. Ambisi untuk menghabiskan Islam itu sejak dari bibit kecil pertama sudah mereka ingin hapuskan. Sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul, itu beberapa kali ingin dibunuh. Di antaranya dilempar batu dari bukit, dijatuhkan batu besar. Namun Jibril menginformasikan sehingga Nabi Muhammad pindah ke samping dan selamatlah. Tidak itu saja, diracuni lagi Nabi Muhammad SAW. Namun semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala daya upaya untuk membunuh itu menjadi suatu kenyataan bahwa kalamullah adalah shodiq, maha benar. Sehingga disebutkan min qablu bisa terjadi, tetapi untuk sekarang tidak akan mungkin Anda membunuh Nabi Allah yang dicintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya melihat begini, Ustaz. Memang perkara memutarbalikkan fakta, membunuh. Ini nampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsa Yahudi sekarang, Ustaz. Nah, kalau kita tarik pula ke Indonesia ini, Ustaz, ke fakta yang kita lihat saat sekarang ini. Nah, kita melihat peradilan kita saat sekarang ini di mana fakta itu diputarbalikkan di peradilan, bahkan terkadang kita merasakan ketidakadilan itu ada di peradilan, kan begitu. Malah keadilan itu tidak didapatkan di meja peradilan begitu. Kemudian pembunuhan begitu juga sudah menjadi sesuatu yang sangat lazim, bahkan sering sekali kita mendengar, tidak hanya dari kalangan dewasa, bahkan juga dilakukan oleh anak-anak. Nah, bagaimana sebenarnya tanggapan Ustadz terhadap rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi jika kita lihat dari sikap orang Yahudi ini sekarang? Karena saya melihat penentangan yang dilanjutkan oleh sebahagian kelompok bangsa ini terhadap RUU ini mencerminkan betapa kita ini sudah sampai kepada titik nadir dari kerusakan moral itu sendiri, sudah sampai kepada klimaksnya. Makanya terkadang kita akhirnya muncul rasa bertanya-tanya, musibah apa lagi yang mau diturunkan Tuhan setelah ini, kan agar, begitu? Agar bangsa ini, iya, agar sadar. Karena kan ini sudah ada sekitar 1,5 bulan ini, Ustaz, ya. Kita agak-agak tenang gitu kan, tidak ada longsor, tidak ada, ya artinya kalaupun ada bencana kecil. Akhirnya kita bertanya-tanya gitu, ini penentangan terhadap rancangan undang-undang ini sangat keras, bahkan penentangan itu sampai dilakukan dengan telanjang sebagaimana yang kita dengar di beberapa daerah, kan begitu. Dan anggota-anggota dewannya juga menyuarakan hal itu dengan alasan ya ekonomi, budaya dan segala macam. Jadi bagaimana, Ustaz, apakah bisa kita katakan sekarang orang-orang yang katakanlah menentang rancangan undang-undang ini atau orang-orang yang berbuat zalim itu ya sifatnya seperti sifat orang-orang Yahudi begitu? Iya, jadi peradilan yang di sana tidak didapatkan keadilan itu memang suatu hal yang mungkin saja terjadi, tapi itu bukanlah suatu alasan berarti keadilan itu tidak harus adil gitu. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, innakum takhtasimuna ilayya wa la'ala ba'dukum alhana bi hujjati ba'din. Kamu melapor keluh kesah suatu hukum kepadaku, tapi karena kepandaian silat lidahmu di antara kamu, maka aku menangkanlah yang pandai bersilat lidah itu dari yang lain. Tapi ingat, kata Nabi Muhammad dalam pernyataan selanjutnya, itu adalah sebongkah bara api. Kamu ambil atau kamu tinggalkan. Artinya apa? Mungkin pihak peradilan, jaksa, hakim, polisi melihat secara zahir, tapi pelaku pada saat itu tahu betul bahwa dia berada pada posisi yang benar atau yang salah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah diponis benar oleh hakim, hatinya tidak bisa menolak, dan dia hatinya tidak bisa menerima kalaulah rupanya posisi dia tetap dalam keadaan salah. Karena apa? Hakim di dunia bukan satu-satunya menetapkan kebenaran sesuatu yang pernah kita lakukan. Di atas hakim dunia ada zat yang maha hakim atau maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, masalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan di penjuru Indonesia sebenarnya mungkin telah terjadi dari dahulu kala juga ada. Hanya saja mass media yang memblow up, membesar-besarkan peristiwa ini, menyebabkan kita bertanya-tanya, apakah memang mass media itu menginginkan negara kita ini hancur, di sana sini banyak pembunuhan? Karena apa? Karena pembelajaran yang disebutkan oleh mass media, walaupun sebenarnya diinginkan adalah nasihat agar tidak membunuh, tetapi orang menjadi tahu, oh begitu rupanya cara membunuh, begitu rupanya cara mencincang dan memotong orang. Jadi kontraproduktif. Iya, jadi sebenarnya informasinya menginginkan supaya jangan membunuh, rupanya malah mengajari orang bagaimana cara membunuh. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi di mass media itu ditutup sajalah masalah tindakan kriminal dan kejahatan, sebagaimana kita pernah menemukan di Arab Saudi tidak ada masalah tindakan kriminal dan kejahatan masuk ekspos berita. Yeah. Di Mesir pun tidak ada. Dan di Indonesia pun di awal-awal pemberitaan itu tidak ada, tapi sekarang itu menjadi berita menarik. Yeah. Yang seharusnya itu konsumennya itu sangat berbahaya apabila anak-anak juga melihatnya, sehingga dia sudah terbiasa melihat pembunuhan, suatu ketika dia pun akan terbiasa membunuh orang. Nah, dan terakhir masalah pornografi dan porno aksi, sebagai menutup pertemuan kita di hari yang berbahagia ini, bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk bisa lebih bersikap dewasa, menerima perbedaan pendapat, dengan satu catatan, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi mereka yang menolak undang-undang anti pornografi dan porno aksi, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar, dan keinginan dari yang menerima undang-undang anti pornografi dan porno aksi dapat sedikit bersabar. Karena apa? Karena kita adalah negara majemuk, bangsa kita banyak, sehingga jangan sampai, kata Agim kita mengutip di sini, niat kita untuk menyelesaikan anti pornografi porno aksi ini menjadi bumerang bagi kita. Karena apa? Karena memang orang ingin menghancurkan di antara kita yang setuju ini. Nah, itulah menjadi isu sentralnya, menjadi hilang, yang timbul adalah umat Islam itu kejam. Betullah apa yang dinyatakan, Islam itu teroris. Ah, itulah, mudah-mudahan kita bisa bersabar, dan yang tidak mau menerima, mudah-mudahan ditunjuki Allah ke jalan yang benar. Karena walaupun bagaimana, yang diinginkan dari suatu agama bukanlah untuk menghambat kebebasan, tapi sebenarnya menginginkan kebebasan dan kebahagiaan yang hakiki. Itulah mungkin yang dapat kita sampaikan di hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zainal Arifin, bersama saya Ustaz Haji Ardiansa LCMA dan Ustaz Haji Hanafi LC, mengucapkan terima kasih banyak atas pendengaran yang mulia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.